Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كان بقص. أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون فلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا. طيب بارك الله فيك. Siapa lagi yang membaca? Siapa lagi? Sini. Yang bagus suaranya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abidun ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ada yang kurang? Wala ana abidu abadum wala wala ulangi ahal kafirun kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud lakum wala ana abidu nama abud lakum wala antum abidu ma abud lakum dinukum waliyadin. Benar enggak baca? Siapa yang baca hadis? Sini. Anabi Tamim Ad-Daus Ad-Dari radhiyallahu anhu qala ad-dinu nasiha qulna liman qala lillahi wa li rasuli wa li kitabi wa li a'immati muslimin wa amatihim. Rawahu Muslim ad-dinu nasiha. Tayyib, siapa yang masih ingat anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada berapa? Sebutkan, Abdurrahman coba. Sini cepat. Anak-anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadijah. Hah? Fatimah. Thayyibah. Fatimah. Terus? Ummu Kulthum. Ibrahim. Abdullah. Baru empat. Katanya hafal. Ruqayyah. Enggak boleh. Terus kurang berapa? Satu. Baru lima. Kurang berapa berarti? Kurang dua. Siapa aja? Kurang siapa? Fatimah, Ummu Kulthum, Abdullah, Ibrahim, Ruqayyah. Kurang siapa? Hah? Kurang siapa? Hah? Al-Qasim. Siapa lagi? Kurang satu berarti kan? Siapa lagi? Siapa lagi? seorang siapa lagi? Maryam. Hah? Maryam. Maryam. Salah, siapa? Kurang siapa? Hah? Kurang siapa? Zainab. Kurang Zainab. Zainab. Zainab, na'am. Berarti ada berapa anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hah? Ada 7. Masya Allah. Yang dari Aisyah radhiyallahu anha berapa orang? Anaknya Rasulullah dari istrinya yang namanya Aisyah berapa orang? 6 orang. Berapa orang? Yang dari Aisyah? Yang dari Aisyah berapa orang ya ikhwan? Hah? Enggak ada. Tayyib, enggak ada. Dari siapa? Dari Khadijah radhiyallahu anha kecuali Ibrahim. Kecuali Ibrahim. Naam, barakallahu fikum. Kecuali Ibrahim. Berarti tadi yang disebutkan tadi Fatimah, kemudian Ummu Kulsum, Ruqayyah, Ibrahim, Abdullah, Al-Qasim, dan Zainab. Semua anaknya ini dari Khadijah radhiyallahu anha kecuali Al-Ibrahim. Dari siapa ya akhwan? Maria. Maria Al-Qibtiyah. Tayyib. Naam. Tayyib, barakallahu fikum. Malaikat, siapa yang mau ditanya ini? Ini yang ditanya ini. Malaikat yang mengantarkan wahyu kepada Rasulullah siapa namanya? Jangan ada yang ajari. Malaikat siapa namanya? Hah? Malaikat Jibril. Masya Allah. Allah barakfi. Siapa yang mau tanya? Kamu tanya ya. Malaikat penjaga neraka siapa? Siapa? Hah? Malaikat penjaga neraka siapa? Malik. Naam. Tayyib. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Haddathana Uthman. قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشو صفاه بالسواك. Dari حذيفة ابن اليمان. حذيفة ابن اليمان أيهنيا مسلم أو كافر يا إخوان؟ Ah, Muslim. Dia terbunuh di perang apa? Yang bunuh kaum Muslimin. Bapaknya Hudzaifah, namanya bukan Yaman aslinya. Hudzaifah ibnu Hisl. Kemudian masyhur dengan Ibnu Yaman. Ayahnya terbunuh ketika perang Uhud. Dibunuh oleh kaum Muslimin karena kesalahan teknis. Naam. Muncul sendirian, datang sendirian, kemudian datangnya dari arah pasukan lawan sehingga kaum Muslimin menduga bahwa dia adalah musyrik, bahwa dia adalah pasukan kufar. Sehingga di antara Muslimin ada yang membacoknya dan tidak sempat mendengarkan suara teriakan Hudzaifah, Abi, Abi. Dia adalah ayahku, dia adalah ayahku. Tidak sempat mendengarkan teriakan Hudzaifah bin Yaman dan akhirnya meninggal. Demikian ajal sangat sederhana datangnya. Na'am barakallahu fikum. Al-muhim ini semua menunjukkan qatlul khata, qatlul al-khata. Sehingga Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu begitu ayahnya terbunuh mengatakan yarhamukumullah, mendoakan yang membunuhnya semoga Allah merahmati kalian. Melihat ambisinya mereka untuk memerangi musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun dalam hal ini secara individu, secara pribadi Hudzaifah ibn al-Yaman dirugikan. Secara individu, secara pribadi beliau sangat dirugikan dan sangat besar kerugiannya ayahnya terbunuh. Tetapi beliau lebih memilih, lebih mementingkan kepentingan kaum muslimin daripada berfikiran untuk melampiaskan amarahnya, melampiaskan dendam pribadi kepada sang pembunuh ayahnya. Beliau kemudian memaafkannya. An Hudzaifah ibn al-Yaman, siapa nama ayahnya Hudzaifah tadi? Hah? Siapa namanya ikhwan? Hisl. Hudzaifah ibn Hisl. Hisl. Qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-lail, ketika beliau bangun dari tidurnya di waktu malam, yashushu fahu bis-siwak, beliau selalu yashushu fahu bis-siwak, menggosok mulutnya dengan siwak. Tayyib. Naam. Dan ini barakallahu fikum, kata Imam Ibn Daqiq Al-Id. Qala Imam Ibn Daqiq Al-Id, fihi istihbabu siwaki 'inda al-qiyami min an-naum. Di dalam hadis ini menunjukkan istihbab, disunahkannya menggosok gigi dengan siwak atau yang sejenisnya ketika bangun dari tidur. Litaghayyuril fam lima yatasa'adu ilaihi min abkhiratil mi'dah. Karena pada saat bangun dari tidur bau mulut pun berubah. Lima yatasa'ad ilaihi min abkhiratil mi'dah. Akibat daripada yatasa'ad, naiknya abkhirah, uapan dari perut kita, sehingga kemudian tertampung di mulut. Dan lain kalau kita dalam keadaan tidak tidur, keluar langsung. Apa yang keluar dari perut kita, hawa yang keluar dari perut, langsung keluar. Tetapi ketika kita tidur, mulut tertutup sehingga tertampung di mulut. Hawa yang semestinya keluar tertampung, sehingga demikian orang bangun tidur. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun membiasakan seperti ini, bersiwak ketika bangun tidur, entah ketika mau sholat malam ataupun yang lainnya. Yang jelas beliau sallallahu alaihi wasallam ketika sholat atau bangun dari tidurnya di malam hari, beliau sholat malam. Fana'am barakallahu fikum, hadhihi sunnah. Siapa yang ingat tadi nama ayahnya Hudzaifah? Hah? Siapa? Siapa? Hisl. Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu terkenal di hadapan Rasulullah sebagai apa ya ikhwan? Hah? Sebagai apa? Sebagai sahibu sir. Iya. Naam. Hudzaifah ibn al-Yaman terkenal sebagai orang kepercayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memegang rahasia beliau. Mencatat beberapa nama-nama munafik, ada yang diiklankan, ada yang diberitakan kepada kaum muslimin bahwa fulan adalah munafik karena memang terang-terangan menampakkan kemunafikannya, ada yang disembunyikan karena diharapkan adanya perubahan. Naam. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah taala, berkata al-Imam al-Bukhari rahimahullah taala, babu daf'i siwaki ila al-akbar. Bab memberikan siwak kepada orang yang lebih besar. Dan ini barakallahu fikum, bab yang seperti ini, takdimul akbar, di dalam berbagai macam abwab ya ikhwan, takdimul akbar, mendahulukan orang yang lebih tua, ini sangat banyak. Fana'am, mendahulukan orang yang lebih tua di dalam beberapa bab fikih, di dalam beberapa bab muamalat, sangat banyak tuntunannya. Kata Imam Ibn Battal rahimahullahu taala, fihi taqdimu dhawi sinni fi siwak wa yaltahiku bihi at'am wa syarab wal mashy wal kalam. Di dalam hadis ini atau di dalam bab ini barakallahu fikum, menunjukkan anjuran atau disunahkannya untuk selalu mendahulukan dhawi sin, untuk selalu mendahulukan orang yang lebih berumur, yang lebih dewasa, yang lebih tua, entah di dalam siwak maupun dalam makanan atau minum atau bahkan berjalan atau bahkan berbicara, dan lebih-lebih di dalam berbicara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala datang beberapa orang di hadapan beliau hendak bersaksi tentang siapa yang membunuh salah satu dari sahabat mereka, hendak bersaksi. Kemudian yang paling muda di antara mereka belum langsung angkat suara. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Kabbir, kabbir. Kabbir, kabbir." Biarkan orang yang lebih tua berbicara. Ini pada asalnya barakallahu fikum. Pada asalnya barakallahu fikum, mendahulukan al-akbar, yang lebih tua, yang lebih berumur. Tetapi tentunya barakallahu fikum, di dalam hal ini kata beliau al-imam Ibn al-Muhallab, hadha ma lam yatarattabil qawm fil julus fa idza tarattabu fas-sunnatu hina idzin taqdimul ayman wa huwa sahihun. Kata beliau al-imam Ibn al-Muhallab, mendahulukan orang yang lebih tua dalam memberi makan, memberi minum, salaman atau yang lainnya, ini kalau malam yatarattabil qaum, kalau mereka di dalam majelis tidak tertib, tidak tersusun. Tetapi kalau di dalam majelis tersusun dan tertib mereka, maka tentunya yang didahulukan adalah al-aiman fal-aiman, yang kanan sampai terakhir. Walaupun yang di sebelah kanan kita adalah anak kecil atau anak muda, sementara di sebelah kiri kita adalah orang tua, tetapi yang kita dahulukan adalah al-aiman fal-aiman. Cuman barakallahu fikum, dalam masalah kalam, berbicara, kemudian dalam masalah al-mashy, berjalan, dalam masalah menghukumi, pada asalnya barakallahu fikum, yang kita dahulukan adalah orang tua. Yang kita harus perhatikan, yang harus kita dahulukan adalah orang tua. Ini pada asalnya. Artinya kalaupun mungkin kita mendapatkan ada di antara sebagian orang tua yang sama sekali orang tua dari sisi umur, tapi kalau pikiran 15 tahun ke bawah, ada kadang orang tua seperti itu. Ini artinya keluar dari kebiasaan. Tetapi pada asalnya barakallahu fikum, yang namanya orang tua biasanya semakin tua pemikirannya, semakin tua semakin dewasa. Fana'am, semakin tua semakin hati-hati di dalam berbicara, di dalam bertindak. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan tentang suami dan istri yang sudah benar-benar terjadi pertikaian di dalam rumah tangga, yang sudah tidak ada harapan lagi, Allah mengatakan, jangan kamu tergesa-gesa dulu wahai suami dan istri untuk memberantaki dan untuk merusak keluargamu. Jangan dulu tergesa-gesa kamu wahai istri atau wahai suami, wahai istri untuk meminta cerai dari suamimu, atau wahai suami untuk menceraikan istrimu. Tetapi hendaknya Allah Azza wa Jalla mengatakan, fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha iyurida islahai yuwaffiqillahu bainahuma. Allah menerangkan demikian, jangan tergesa-gesa. Karena yang namanya anak muda biasanya bertindak baru berpikir, itu pun kalau mau berpikir. Tapi kalau orang tua biasanya berpikir sebelum bertindak. Kalau orang tua biasanya berpikir sebelum berkata, berucap. Kalau kita golongan darah muda ini, anak muda ini, komentar dulu baru mikir, itu pun kalau mikir. Hantam dulu baru tanya. Orang sudah babak belur, sudah benjot, baru kemudian tanya. Kenapa sih? Oh, kalau begitu saya salah. Lihat, orang sudah babak belur, sudah benjot, baru ngomong saya salah. Sehingga ketika ada orang tua yang seperti ini tingkahnya, orang pun kaget. Ini orang tua kok seperti ini tingkahnya? Artinya biasanya orang tua gak seperti itu. Kalau anak muda biasanya memang demikian, mendahulukan otot sebelum otak. Kalau orang tua biasanya mendahulukan otak, adapun otot urusan enggak urusan, udah lemas ototnya, udah enggak kuat, tapi otaknya yang kuat. Fa na'am barakallahu fikum, kabbir. Dan memang seringnya rusak. Dan barakallahu fikum bukan hanya urusan secara umum. Hatta urusan dakwah, urusan kadang-kadang di sebagian daerah ikhwah, kadang membentuk yayasan sama-sama anak muda. Ketua yayasan umur 30 tahun. Wakil ketua yayasan umur 27 tahun. Sekretaris yayasan umur 25 tahun. Kemudian bendahara yayasan umur 15 tahun. Sementara penasehat yayasan umur 31 tahun. Ya sudah. Mana syayabat? Mana orang-orang tua di situ? Orang-orang tua cukup nunut kepada kita aja sudah anak muda. Ini kebalik ya akhir. Ini terbalik. Sehingga tidak jarang kita mendapatkan di beberapa tempat, di beberapa wilayah memang barakallahu fikum, kapan kita diundang dakwah, daurah kesana kemari, kita dapati di mana tempat di situ yayasannya dikelola oleh orang-orang tua, itu biasanya berjalan enak, tenang, lancar. Karena memang barokah, al-barakatu ma'al akabir. Kabbir. Fana'am. Tetapi kapan barakallahu fikum suatu muassasah, kadang-kadang hatta ikhwan, dikelola oleh anak muda, kemudian orang tua jadi penumpang, orang tua yang sudah beruban, yang sudah ini padahal tidak dianggap apa-apa, itu biasanya ya sudah, antum tahu bagaimana anak muda. Nanti giliran kita ngobrol sama orang tua yang ada di situ, ya beginilah Ustadz keadaan kami ini di sini. Kami sebagai orang tua di sini ya mau apa lagi, memang begitu kenyataannya. Kasihan. Fana'am barakallahu fikum, ini adalah kelalaian. Ini adalah kelalaian. Fana'am barakallahu fikum, kita sendiri mendapatkan fenomena yang seperti ini. Di tengah-tengah dakwah kita. Kita mendapat di mana ada ikhwah di situ yayasan dikelola dan benar-benar hatta anak muda dikelola oleh anak muda, tapi mereka ihtiram dengan orang tua. Setiap ada masalah libatkan, panggil orang tua kita. Ada yang dituakan. Itu biasanya berjalan enak. Tetapi kalau masing-masing anak muda, bendahara, penasehat, ketua, saing-saingan semuanya, duit pun enggak kembali akhirnya. Anak muda kata ketua yayasan, ayo bendahara ini pertanggungjawaban, mana duit yang kemarin sumbangan dari Muhsin ini tuh? Berapa emangnya? Ini tanya sekretaris yang dia nulis. Ribut terus. Fana'am barakallahu fikum ya ikhwan, tetap al-barakatu ma'a al-akabir. Lihat aja. Anak muda paling semangat pergerakannya. Orang tua paling tenang. Kapan sekali melangkah, sekali berjalan, langsung menentukan posisi. Fana'am, karena apa barakallahu fikum, karena sudah banyak mengalami yang diistilahkan dalam bahasa kita, sudah banyak makan asam dan garam. Sudah banyak pengalaman. Fana'am barakallahu fikum, jangan sekali-kali meremehkan idenya orang tua, walaupun kamu merasa lebih berilmu. Walaupun kamu merasa lebih alim, jangan meremehkan orang tuamu yang kamu anggap buta huruf. Jangan mengaremehkan gagasan orang tuamu yang kamu anggap buta huruf, ayahmu dan ibumu yang kamu anggap buta huruf, enggak. Tetap aja al-barakat ma'al akyabir. Kamu akan mendapatkan berkah. Fanam. Ini bab yang kita baca tentang takdim atau daf'us siwak ilal akbar. Tetap barakallahu fikum, masalah usia, masalah umur kita sangat memperhatikan. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai nabi dalam usia 40 tahun. Artinya memang biasanya usia 40 tahun ini masya Allah sudah pas matang sudah. Sudah mantap biasanya berfikirnya. Tapi kalau seperti yang tadi kita ceritakan, penasehatnya 31 tahun, ketuanya 30 tahun, ustadznya umur 26 tahun. Ustadznya umur 26 tahun. Ya sudah. Kurang berantamnya aja sudah. Fana'am barakallahu fikum, kabbir kabbir. Tetap yang namanya al-kibar fissin. Walaupun mereka lihat barakallahu fikum ya ikhwan, walaupun mereka merasa tidak punya apa-apa dan kita pun memandang mereka tidak punya apa-apa, kita lebih berilmu, kita lebih baik, kita lebih, tetap aja enggak mungkin kita menganggap remeh orang tua-orang tua kita. Fana'am barakallahu fikum. Qala haddathana Affan. Qala Affan haddathana Sakhr ibn Juwairiyah. An-Nafi' an Ibn Umar. Siapa nama Ibn Umar? Siapa nama Ibn Umar? Siapa yang tahu nama Ibn Umar? Pat. Ibn Umar siapa namanya? Ha? Masya Allah, barakallahu fiik. Abdullah Ibn Umar. Ibn Umar namanya Abdullah Ibn Umar. Panggilannya Abu siapa? Ha? Abu siapa? Abu Abdurrahman. Masya Allah, barakallahu fiikum. Tayyib. Siapa nama ayahnya Ibnu Umar tadi? Nama ayahnya Ibnu Umar siapa? Nama ayahnya Ibnu Umar siapa tadi? Abdurrahman, siapa nama ayahnya Ibnu Umar? Masa kamu orang Yaman masa enggak tahu? Siapa namanya Ibnu Umar? Nama ayahnya Ibnu Umar? Nama ayahnya Ibnu Umar siapa? Siapa Muhammad nama ayahnya Ibnu Umar? Hah? Abdullah. Nama ayahnya, nama bapaknya. Nama bapaknya Ibnu Umar siapa? Masa sih enggak ada yang tahu? Hah? Siapa? Siapa? Hah? Iya. Apa artinya Ibnu Umar? Apa artinya Muhammad? Ibnu Umar artinya apa? Apa artinya Ibnu Umar? Tahu enggak artinya Ibnu Umar? Apa artinya Ibnu Umar? Anaknya Umar. Anaknya Umar. Tahu enggak Abdurrahman sekarang? Siapa tadi nama ayahnya Ibnu Umar? Lupa lagi. Hah? Siapa? Ya Ibnu Umar nama ayahnya siapa? Nama bapaknya siapa? Oh lupa berarti. Abdurrahman lupa. Enggak apa-apa. Rabbana la tu'akhidna inna sina akhto'na. Tayyib. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qaal. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda. Arani atasawwak bisiwakin. Siwakin. Saya bermimpi suatu saat atau suatu ketika bersiwak dengan satu batang siwak. Faja'ani rajulan, tiba-tiba datang kepadaku dua orang laki-laki. Ahaduhuma akbaru minal akhar. Salah satunya lebih tua daripada yang lainnya. Fanawaltu siwaka al-asghara minhuma. Lalu saya memberikan siwakku kepada yang lebih kecil, yang lebih muda dari keduanya ini. Faqila li kabbir. Tiba-tiba ada yang menegur saya dan mengingatkan kabbir. Kenapa kau memberikan kepada yang lebih muda dan tidak memperhatikan orang yang lebih tua? Kamu semestinya kabbir. Semestinya yang lebih pantas kamu berikan adalah orang yang lebih berumur, yang lebih tua. Fadafa'tuhu ilal akbari minhuma. Maka saya pun memberikannya kepada yang lebih tua, yang tua, yang lebih berumur dari keduanya. Fana'am barakallahu fikum ya ikhwan, ini ihtiramnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sesepuh, para orang-orang yang tua, orang-orang yang lebih berumur. Didahulukan dalam pemberian, didahulukan di dalam al-kalam, di dalam berbicara. Fana'am. Wa qala Abu Abdullah, dan biasanya emang barakallahu fikum ya ikhwan, biasanya rusak. Terkadang seorang anak muda merasa dia dari pos pesantren, apalagi belajar dari luar negeri, terkadang masalah di dalam rumah tangga, entah kadang masalah keributan antara ayah dan ibunya, keributan antara apa namanya kakaknya dengan kakak iparnya, yakni suami istri, keributan, dia sudah merasa orang satu-satunya yang bisa menyelesaikan. Sementara di kampung situ ada toko adat, ada orang yang dituakan, disepak semuanya, dianggapnya gak butuh semua, orang-orang jahil semua, gak tahu dalil, tambah rusak akhirnya. Fana'am barakallahu fikum. Semestinya apa? Semestinya biarkan yang sudah berjalan di situ, ada toko adat, ada orang yang dituakan, biarkan mereka menyelesaikan. Kalau kamu merasa berilmu, imbangi mereka dengan ilmu, diimbangi dengan ilmu. Tetapi terkadang demikian, akhirnya tambah rusak, dan dianya sendiri akhirnya yang bikin tambah rusak. Qala Abu Abdullah, yani al-Imam al-Bukhari, ikhtasarahu Nu'aym an Ibn al-Mubarak an Usamah an Nafi' an Ibn Umar. Fana'am barakallahu fikum, dalam hadis yang kita baca ini menunjukkan bolehnya memberikan atau meminjamkan siwak kepada orang lain untuk dipakai. Dan ini bukan suatu hal yang kotor ataupun bukan suatu hal yang aib, karena mungkin aja dengan dicuci kemudian, atau mungkin dengan dipotong kembali dan dipakai siwaknya. Fabarakallahu fikum. Nas'alullah azza wa jalla an yamunna alaina bil maghfirah wa an yataqabbala minna an nawafil wal fara'id. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.